lewat matamu. Aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya keresahanmu. Aku hanya melihat keresahan.